Wong iki wis ketiban giliran lho aku. Giliran aku dina iki. Padahal kok glodak iki barang. Ya tak angkate lah wong kaya ngono ya. Kirungokno dhewe-dhewe. Mano manyar mondel-mondel kemantenan nyar weteng enjen. Ya pacere, wong iki wis gak gak perawan iki nanti kok gironi kaya kemanten giron do mulai zaman mau jompait kok gironi kaya ini mbak ya jangan nemen-nemen apa ya ya kemanten anyar apa kaya ini kemanten anyar cinta karepnya ku ojo kemanten anyar loh kok malah begini oh karepnya gak kemanten anyar pari ane liane ya wis apa sih kok jaluk ya. Nang Malang mampir karian bojone dalang iku sing lumayan. Sekarang kita nyana kekering wadi apal-apal prange pendowo karo kurowo karo kurawa goyop nek ini goyop nek marilah bungkusan yang ngono goyop. Ngene iki sing darani wong ora duwe rasa rumangsa. Wong mbaya ngelingi. Ana aku ya kudu ana awakmu. Urip aku ya urip awakmu. Tanpa aku bengak-bengok sing kaya ngene awakmu sak keluargamu ya gak bakal nemui keenakan. Yen aku wis kadung muring-muring tak puancal dadamu. Tak candak sikilmu, tak sebet no kereta api sumil siramu. Merapisan marah apa? Karepne iku nek wis mari tak sendani memang kok lak mesti awakmu nganggo gamelan jula-juli. Aduh, kaya wong kenduren. Nek kene ngomong gemeremeng kaya ngono, kaya sego kate diangkat. Karo ngene nggon aku wis tak anu tak sendoni, iku angkatan jula-juli, tabun bareng wis aku gak apa-apa. Pokoke sing ngrempek ya. Ngerti ya? Bacot jeplak no barang kebacot tidak. Kabur, kabur. karep wis siap nang jaba. Yo, pasrek, mbok masuk. Maksude tabuh bareng ku sing ana iramane, gak gemberat, gak kaya yo gapa perampok. Wong sing apik apa ae. Apa to ceplakno barang kabat Juli ya kok pangan ngono lho. Gentengan ya gentengan, tapi ya ngepek selai dhisik. Oh. Ayo. Paredang. Ayo paredang. Ngono lho. Lah apa wedono ngarep lho. Gak oleh wedono ngarep lho. Buri. Iya. Buri nek saut kire. Kire. Kire. Ayo. Kali ya. Yo. Mengapa? kambing itu parian bayar singa tapi cocok no jadi tumpuk ay. Ya ada ono lho jadi ang ora oleh ka oleh ado bisa tetan yo. Ya wis, ayo. Terus sampai di mana? Apa ini? Tidak ada nanti ya, bisa. Yap, mulai. Nanti ya, bisa. Sayang pinggul. Waduh, bisa horat gue dong. Horat. Bedah kata apa? Lumut ngamet. Ising jarane jula jeli murah tu parit. Datan samantan piatur pulau Thailand boten borongkan rasa. Aku ki landhep iso. Ngono, landhep opo? Apane sing catur iki? Wong degakno parian mburi ya gak karo-karuan. Iku lek opo mung ditekakno wong nang Cekoslowakia ya opo iki? Karo mane wong luar negeri masuk ngerti jelas Julia lho. Masih kon. Masih wong kono kepindro keseniane wong kene ta wong kono ya ono yogane. Yogane lho sapa? Ya ono sing kursus rono. Ono kebangetan wong yoga kok sampe tekan luar negeri. Lho, opo eleke? Ya ono apike ya. Ya lek yo, ayo opo eleke? Ya gak ono eleke lho. Kesinian awak dhewe lek iso. Ya iso ya pancene. Dikirim lho, nyusuk kambange. Ora. Ora apa niku suka mbangen iku. Mbok menawa anu menghibur, wong hiburan ku di jalan nang ndi iso. Iso ya? Iso nang Suriname. Iso. Suriname iso. Iso. Australia, Australia, Hongaria, Cekoslowakia, Sadaria, Sadaria. Ya. Dung pengkolnya. Kon kok mau. Sampai pernah kula apa sih? Apa sih kok bengak-bengok ya mbok mikir. Soale ngene kaya aku iki lah, ya apa maneh ya, wong jeneng aku iki wong wedok ya. Dadi rumangsa aku nang omah pikirku susah. Lah tapi ya apa maneh wong kadhaku kaya ngene lho, mbok menawa mau dalan aku kek ono dalan nyambut gawe. Wis sak etok ta, dalan sak meneh jembare. Iki njaluk golong ping pira? Enang mburi iki. Lah paku mbon-mbonane. Maksudnya jalan ini gak jalan yang padang ini. Oh, anu penggawean dah. Ya, kaya ngono iku. Habis nyambut gawe dah. Nyambut gawe lho, wis biyen nang pabrik kaos. Awak dhewe ya nang pabrik kaos ngentit ta. Enggak ngentit nyene kecangking. Ono iku. Ayo apa nyambut gawe apa maneh. Aku wis ngalami, aku wis ndelok teko cedak menyen ya percaya sebagai wong wedokan iku anu padha. Wedoan lah sing durung resmi. Sing wis resmi wis diwedokno. Sebagai wong wedok. Sebagai wong wedok. Aku mah ngomong arep oleh kok jare pene iku ngentit-ngentit itu enggak. Cuma iki guyon ya. Oh, gak apa-apa ngentit temen ya gak ero. Iku lak persen. Iku lak persen ta. Ya sampe tak rewangi lho aku dodol bakpo bareng. Bakwan. Bakwan wis tau. Bakwan wis. Iku nek aku sih gak pantes lho dodol bakwan. Lho enak dodol bakwan iki lemut lho. Apa? Bapak itu dodol bakwan, Pak Wan ya. Dan bakso. Lanu esuk sarapan bakwan, sore bakso. Rono, bengi kok dikeki Pak Prauto. Panganan dhewe kan ya. Kang nek awakmu mbok menung ngicipi bakpoku ya oleh. Yo mah. Dodol lah. Dodol. Lah mbok diteri apa oleh nganggur wong jeneng kanca. Langsung nang omah. Oleh bakpoku. Digoreng ta? Enggak. Iku. Bapak macam-macam ya ana sing digoreng, ana sing iku lho sing dikukus yo lho. Mau isine macam-macam, ana kacang ijone ana, ana daging ana. Aku lek isi daging kacang ijo biasa, aku pengin bakpo sing isi peloran. Jane tak gaekno isi granat ya. Omong amu yo. Kak, yo gendenan tak nurono, bojoku yo marung kok. Saiki sego wis. Ngarepe pabrik wis dino entek 3 pintal. Waduh, madangi tok iku. Sekone tok. Iya murah kerupuk-kerupuk urang. Tembayak gedhek. Dane asli lipis. Iya omonganmu. Krawone krawon paku. Onde-onde ku selawi sak ndase maling gedene. Percaya? Sak ndase maling gedene. Lah ku nek mangan ya apa? Ya biasa. Mulane rono ta. Bolo penojaan. Gak usah bayar, Kak. Gak usah. Aku dhewe ngurmati kanca, cuma ya aja nemen-nemen ya mek situk. Dadi tak suguhi sithik yo pangan sak bolo. Lah akeh yo dengkel rek. Kon niku yo apa sing barang durung dipangan kok undhat-undhat. Wong yo aja kaya ngono. Nek anjen awakmu iso oleh dalan sing gampang. Gampang. Kepethuk kancaku aku semen karo Sapawi. Sapawi. Sapawi ngrembug. Sapari. Apaan kok Sapawi lho. Yo, lho. Halo lho. Wah, jenengmu dhewe. Apa? Halo lo. Halo bebas. Oh, tanggat halo lo. Ambek siapa kan? Ya ambek iki ambek halo lo. Mariam. Mariam. Waduh ya, kon niku sing mesti sing digandeng apa? Apa? Kadang-kadang Kartolo wingi gandeng Cino. Terus direbut kok gandeng wong grip. Dano kagak menyen kancane akeh. Gak apa-apa, iya. Lanang wedok wong jeneng kanca ya. Wah, iki lho, Don. Kelambine dicap bajul. Lah iya ya, ora wong wedok gawe kaos tok ngene. Sing iki gegere sing ngendi sih? Lho, apane? Kok gegere padha kok kecenge. Lho, iki isane kaya wong ya dijungkir. Wis tak aja dijungkir nek sendekno ngono. Ngamur ae kon wong wedok kok jungkir ndane melungsing ngono. Iri, oleh mu ngenyek. Loh. Masih lemu nih si komes iki. Oh. Iki sing celuk-celuk tante-tante iki iki. Iya. Karena jare ono sing aran tante sun. Sing Maria mung jenenge Kasi ketijo. Jenenge sing asli ngono masuk Maryam ya. Opo? Ngademan. Ngademan. Wis mau apa ri ngono iki? Ngono ta. Wis wong geger. Lakon pun. Wis usum blembing wolo. Kene lho. Aku metu iki kon mangan mbek Maryam iki ya sedikit banyak iku jange tak hormati. Kau nak menghormati aku kena soalnya aku yo banyak ni arang-arang kading yo mangan yo enggak. Kalau I Mariami kau cuci hormati. Kau izin kau masih di kebiau ya masih om masih ayam ada kebiau ya kebian pacul. Wah. Oh jauh ya aku paribasan lu. Oh jadi pada no. Siapa acil kalau maling garap sawah lah ni. Don montori. Eh? Montori. Lo? Di montor apa? Papat. Montor udah. Bane tak ono. Lho mantarmu dhewe ta? Iya. Kok menawa kreditan durung putus. Oh nemen wis tak putus. Tapi ngurmati kanca gak didelok teko barang ya? Iya. Kan kanggo anu. Sapa ngerti gak mantar gak nyekel dhuwit sapa ngerti? Gak tau iki nyekel dhuwit. Lah iku opo? Wong lanu njaluk dhuwit bensin nang omah. Iya. Kadang iso dhewe. Ayo rek mangan rek nang restoran iki. Iki enak iki. Iya. Saiki mele restoran dhek sing paling bersih. Padang. Bersih Padang. Padang. Agak bersih. Engko nang Padang. Mejane yo bersih. Lho, maksude bersih iku sing dodol iku rajin, lho. Lho masih iku nek rajin yo ayu-ayu yo bersih, kadek yo enak-enak masakan. Enak-enak ya. Heeh. Bisa iki mlebu restoran nang telu ya. Oh, restoran ae? Iya, ya durung mlebu delok kalau kalau ono tabel kalau. Oh iya iku kalau. Apa iku? Jagalah kesopanan. Lah iko. Iya. Masih mikir kula nih. Jagalah kebersihan. Lho iya. Ya iku dhuwur iki. Apa? Jangan pencilaan. Wis tak jangan pencilaan iku bumbune apa? Lah wong kok kate mangan kok moro mlebu blusuk. Mangan petuk sego nang dewuntal-wuntal kuna. Kasih ayam. Siji apa nang mangan ada kesopanan sing ngono. Lho wong iku asal Jawa Timur iku nek mlebu ora sopan kesangan dadi wong murahan. Iya iya. Terus wah itu delok lho. Apa ya? Piringnya bersih-bersih ini putih-putih ini. Waduh iya ya ini. Jangan tahu. Waduh ini. Karbunnya lho. Gelap-gelap. Gelap-gelap. Delok lho. Apa? Bunjol-bunjol. Apa? Udah sih wasu. Laksing joko itu. Mau ya kebangat. Mangan mbak Yawis. Mau meleburek mangan ngunai lho mbak Yawis. Ayo mangan bareng gak apa-apa sih mau mangan kok. Waduh rek pedange susu itu lho mentek-mentek iku ya iku ternyata lak sing iku tomat wah apa-apa nih munyum-munyum nih rek gila cilik-cilik kalau enak rek apa? Jeruk kikil. Ayo tenang peliket lambemu ya. Oh. Iki mangan rek mangan. Mangan-mangan iki sampeyan. Biasae kon mangan sego apa lho? Aku sego gule. Oh, aku ya gule. Lah awakmu ya wis sego pen-penan rek mangan. Pen-penan. Enak gak digoreng wis dipe senenge nek karak. Ku mangan alur ri, mbok ya wis mangan kene bae. Lah wong iku gak seneng gule sapa ngerti, bae seneng sop. Wah, ya sop enak lho. Oh, sop. Nek sop dituk sop kabeh. Iya. Sop buntut wae. Iya, buntut apa? Buntut jaran. Ya buntut sapi lo, sop buntut lo ri, mbak wis ayo nanti pangan. Lah sop ya, saya ingin ngombe. Tentang kamu ngombe apa? Ngombe susu. Oh aku ya susu, lah kan. Banyu api mari. Ah ngombe banyu api. Ya susu. Susu. Oh susu. Susu ini gajah. Susu itu lah susu kape dah. Susu ini apa? Gajah. Eh itu kan susu ini gajah, apa kan jadi dua kan? Apa, wis gak ada susu. Mampet ya apa ngisi kaos kaki ya apa kira-kira entek pira gimana lah oh iya mangan terus kita harus ngombe pira nah 15.000 ya entek oh 15.000 soalnya restoran disini juga warung biasa ngecak ya misalnya sudah khawatir iya 15.000 iya 15.000 gak bingung ya iya si selangkan duit disini ya apa mau belum tahu juga vlog di Jepang kan kan ngomong kamu kan yang ngeraktir aku tanya apa kan loh gini loh jadi gimana aku ya mau mancing-mancing tok rek sajane iki mang aku petuk kono ning mang ya jane ana kebutuhan ya Pak. Kon lek mancing aja mancing iwak kutuk ri. Apa? Bab segoro kake kapale, ngono lho. Terus gak penting lari gitu kan. Wong situ bab segoro ora jembar ta. Mariam kake kapale. Yo tangane kapal tok iki lho. Wis ke biyen iki. Tangan nggih boto bareng arek. Kate gak ngapal ya apa wis jenis ana kono wis kesuwen. Iya. Lah ana pesenan botol sak lekso ya ditandangi Jeno Mojosari. Tapi yo nyambi gawe kono eleke. Api ae kok gak nyalahi ta, gak nyalahi hukum macam-macam. Terus rapi ae kaya. Wis kedian iki. Yo rondo kurang tahun iki. Kae berapi wong loro mari lo. Ngono. Golek tanggamu gawe wong enem ya kene. Ojo nemeni lho. Kono jek anu iki lak wis dibojo, mak sepira e bojone? Lho, ndi bojone? Lho, sawakmu lho gak sepira bojone, cuma yo gak pati kenal aku, gak sepira kenal gede. Heeh. Bojone iki mau kate mule aku mau. Bojone mau wayah sarapan. Lah aku gak mule ya apa iki? Sopo sing dipangan? Lah yang biasanya anak aku ya anak sing dipangan, gak ono sopo sing dipangan. Kok koyo ngono. Lah peno gak ono lho sing ngeduk mangan sopo? Lah ya sing masakno sopo? Biasane esuk nek orang-orang dhewe. Panganane ku sore kecoak. Aku gak tumen iki bojone ku nangke turu sak tempat tempat tidur dinggan wong loro gak tumen. Iya. Ya turune kok ngono sih. Apa? Apa kok sing singkuran ae lho ya. Gak wae ta. Kaya gak ngono nang kaya ngono. Wong lanang kena jatuh. Ngono nek tak singkur jane kok masangi ngono. Kayak ngono. Wis gak enak to wis rek. Panjene cici. Wong nek durung dadi bojo panjen terus nane nemen nek dadi bojo kaya dulur lho. Dulur opo singkur-singkuran. Tapi kan kawin iku duwe anak ya. Aku duwe piro biyen yo? Biyen papat. Iya, dari lima. Mati siji. Oh, loro ta? Gak tak icahi. Kenang kamu. Saiki mbobot maneh, lemu iki. Gak mbobot iki. Beri-beri basah. Wis mulih aku di arek ya. Arep arep. Ya wis ning kok. Mampir. Wis duwe ta, wis duwe ta. Wis aku ngandel truk ae. Arek ku bojone ganda-ganti ae, gak mesti. Menyene wong blater. Iya kadang-kadang nek wis kantean wong lanang ya wis gak peduli. Ganti blanting tajar. Gak menyene ndek iku mbo ya apa. Aku tak mulih sik ya. Lah apa? Wis kembang sentul penuh ngalor aku sing ngalor. Ngono ta. Oke, apa sih kembang sentul kon ngalor-ngalor. Ya padha ngalor bareng. Oke, itu lah ngalor. Mau ngalor ae. Bareng. Ayo. Iya, iya, iya. Ayo. Apa sih? Kadang ngawang-ngawang adat. Yo gak asik ngono ya, Dik, ngono ae poko, arek dikompliti. Lho, kon kok tak seluk Dik to, jenengmu gak tak katutno kok jare awak dhewe iki. Kang ngetok-ngetokno le Mbak Yai. Kang ngetokno ngrabi kon iki. Yo. Yo apa sih karepe? Sampeyan iki lho mejak rundingan-rundingan opo? Aku iki males nek sampeyan jak rundingan. Soalnya rundingan sampeyan iku mesti merugikan. Waduh. Kon tak jak rundingan iku tau tekor wiro kon. Bukti ini sama anak ngejak ngerundingan mesti ngejak dodolan nih. Terus ya apa sih rumah tangga nih dodolan terus nih. Loh, uang itu ya ada kurangnya. Ya ada lebih nih. Gak soalnya tak kongon dodol-dodol bekakas sama ngonong enggak. Sama kongon ini tak jauh mau kemana, omong sih enak nih loh. Ya iya terus ya apa mana, nyambut jaya apa. Sama ini aku BEA, gak jodoh BEA, gak dagang. bakarmu tidak pegatan lu. Waduh, itu gak jodoh bareng, kok kasep, kok tangi lamun. Loh, gak jodoh itu nyambut jahen itu loh, gak pernah jodoh ambil aku. Oleh gak jodoh itu bener emang aku nyambut jahen, aku nak omaliannya berayat. Isuk berayi, sore berayi, jam telu, isuk berayi, malah aku tangi, girap-girap. Angel aja sama ini ngerepoti. Aku gak berayi. Berayi itu nah, waktu ini ngelencer. Lah ngajeni wong lanang sing dhek tek waktu anak tamu. Rapat. Ibu berai kene kok niku ngawur, jange masak berai. Sing berai ini sapa? Coba. Ya bojone, lamun aku berai ini wong kampung. Masak kon berai di lebih pitu ngono ya dane, aku lak wis tuwa ta. Ambek ngono-ngono tak dare lak wis pensiun. Sampe niku wis nyakoni lak wis tuwa. Lah ambek ngono-ngono iki pensiun ya dane. Oh, sampe niku enggak njomongno. Wong iku ya. Yuk duwi mangan wong lanang wis enak. Mending aja ngono carane, Dik. Kon iwak apa? Ora tak peseni sih wingi. Dik, aku kepengin iwak yuyu di bumbu rujak. Apa oh, dibake? Mene-mene iki yo. Yo le yo, lek tapi caramu masak keliru. Mending yuyu niku digodhog dhisik. Nek wis mateng terus kon nggae bumbu rujak. Terus yuyu tak kayak cowek dipenyet ambek bumbu rujak, ngono lho. Kan keliru ngono lho. Piratane sih. Kan gak bumbu rujak dhisik. Yuyu tanpa kon gocok yuyu ne pancen glung lecowek. Sambel rujak kon popokno yuyu. Male aku mangan sego tak peluk yuyune ngelencer. Yuyune mbrakang. Ya apa tak kuwi ting tak tutuli sampe teko perapatan ngono ya. Tak sampean dhewe. Sing gak iso sampean. Lah aku ngeting yuyu ya prasamu aku meringisan ngono ta. Berangkang itu tetap orang berangkang. Aku ibuasin gak kerame kau. Kau biar gak ngiro kau. Ngoniku, ndak undat. Ngerah mbok mu. Dalam apa sampe gak ngerah di mbok kau lakuin. Lah, kau gak banter-banter menyanmu ngono gak ngiro aku kon milii. Ketemu bilang pekora aku ndo kono sampean iku. Nah, lah nyatane aja ngono ta. Wis dadi gedung di pemburi kon. Kita bak sih dia aku, kau lek kau nak gelem rabi nyanyi Cina, ngomong iyo aku. Bareng. Apa sih gelem sama rabi? Kau terapi Cina, mau terapi nyanyi London, mau cekuin tu ngolek kerepeng ini. Kamu ni punya saiki, atas si bung lanang gak nyukupi yang nyanyi bung wedok. Eh, kalau cakap gak nyukupi lah. Cukup ini, nyukupi apa ayo? Apa kon kurang seminggu tak belanja ni 1500. Pikiran saya 500 sak minggu cukup apa cah. Nah, yang ngirit sih carane. Tadi bojone kurang-kurang tahun kelambi yo sik pancep kotak-kotak. Waduh. Sampai ngelek gitu aku. Kok iso pancet yo kok gak ganti-ganti tak coba kon durung oleh aku biar iku kelambimu piro? Kelambimu piro? Kelambiku yo 12. Cewekmu piro? Cewekku. Iya. 7. Pada saya sih bojo oleh aku. Ya melorot. Kari piro? 3. Lho, lalu untung-untungan. Ngono ta. Masih aku kalung gelang ya tukane wong tuaku. Waduh, kon untung-untungan lho oleh wong lanang tukang koyang ini temen. Sampe iki nyeri remek kok anyene. Lho, iki lak sing lanang remek ya apa sih kan. Lah iya wong lanang. Remek iku apane? Coba seremek apane? Ya pikirane. Mbok anu nalar-nalar golek gawean ya apa carane? Lakulaan ta. Wong iki aja ngoyo-ngoyo, rezeki iki nek digoleki, rezeki kadang-kadang melayu. Wong iki sangkur meneng ini, priyatin. Mangan gak mangan meneng. Kan terang dino. Terang dino kon gak mangan. Hah? Terang dino kon gak mangan. Ya itu kan dhewe. Ono sak wulan? Ono. Wulane durung. Lah yo cek durung. Nek dijangkep lu bisa sih ah. Ya iki kok brengkes. Wah. Repoti kok anyene. Oh, ini repot. Mbok nang karo kanca hubungan nek iso dagang ngopo? Kakak ngomong kapital gak duwe. Kon ditangi bondo ya gak kon utangi aku. Kok iso utang aku lah nek kon ndi? Lah caramu saya gak iso takon becak-becak ngono. Apa dhewe ae wong lanang ya apa ngono. Ya kentendang dik, dik kok tindakan wong lanang ae, tanah wong lanang gak duwe koyo ngene iki lho. Kita ada iki noleh sapa? Hah? Ya iya, ngene lho carane. Sampeyan iku keliru tidak hubungan ya. Paman dagangan, kula-kula barang berangkang. Oh, jo sapi. Jo sapi. Lha apa sampean ngusungi wong lompo? Lah iso mlaku dianggep brangkang diusung rene. Lah sik tambah beban. Kudu sik ta, barang brangkang wong lumpuh katane kan brangkang sik ora iso ngadeg ta. Iya arek ciri, ana wis gerang ya gak iso. Nah, timbangane kok tak kon kula polo gemantung kaya ngawur ae. Apa? Polo gemantung iku ndiyo ya pencet. Iya. Lah kok kula apa? Halo. Iku duku kon enggak. Kula apa aku? Kula wong Kendhat. Kalau malah ugirap-girap itu pak. Kalau ni kurang berlaku ini gedungmu apa sih kon biarlah asal lewang desa dah. Awakmu kuru rambutmu arang gelung kamu tak keceput. Kau sih kekuton tak. Makuang kerak angkur belum kurandil. Kok iso kayak ngunu. Kon tadi baju aku biar yang bergaimu apa macul. Barang saya kon tadi baju aku tu kon tak pacul-pacul no. Nelah tak kau dipacul-pacul no. Lah ya tu mana? Nah sampean kok nek gelem kok nang. Kok gelem kok niku. Wong tak perlu gaya geger, wong nek gaya geger kuwi ada rezekine. Wis ngerti ngono kok ngajak rame dendino, aku ngono gak seneng rame. Geger, kan rame tapi geger. Ya enggak sih. Ya usah. Kok iki lho, sak kurang-kurang cok rentaku kok niku. Aku tak sing babu. Kon babu. Lah aku mau ngomong anakmu ngono ta. Lah iya nek ora gak kon usah ya. Kalau aku iki bojomu tak kacung-kacungmu coba. Makel aku mosok kok atas sing ngon wong situk ae gak iso. Eh, sewekmu kali ya, sewekmu. Takon maneh juara kan telu kok. Lah, telu iku sok alah. Sekolahno maneh. Mosok rambut akeh kan di sekolahno ya. Dekos. Betul, sampe ini wis betul. Disuntik no loro. Pak gandeng wis nama ya. Nandi. Ya sak golek usaha nang kanca-kanca ngono lho, mbok menawa nek kancaku pandangan sing apik terus aku dijak. Membawa hasil lah kau nak sing untung dah. Ya syukuran nak gelem ngono. Kalau kau njaluk rambutmu dikril. Eblas, mangan arang-arang ati ngkril no rambut. Lho, kan aku pengin ayu maneh, bae ayu mung pengin tumpuk-tumpuk. Wis gak, wis gak brai, sing penting iku cukup mangan. Belang mutra tetes ya. Tetes endi? Belang tetes ya lho. Tetes iku ta. Itu ngene. Iya, gitu lho pancen. Kok iso ngomong belang tetes-tetes apa? Banyak dengan ni guys. Tadi kan, tak saya kira normal ya. Kalau cuba lecak. Iya iya, tawa nol ya. Kamu tu metu. Apa nih metu? Kau turun tak pasang penteng tu. Dah, nak jadi orang lanang ni. Nah ini lagi apa? Iya lah, nyamuk tak gaya dengan nale kau ya. Tawa nol rezeki. Iya. Yo, pre nyambut gawe pirang jam kok wis. Lho, ana sing gledhak kuwi kan. Wah, wah rusak iki. Kepethuk wong remek tok iki. Yo, pe nyambut gawe wis gak ngreken. Sing penting awake dhewe ngapalno sembarang nyambut gawe diapalno dhisik. Wong maju lek gak diapalno yo sikil yo kepacil. Nyambut gawe reng-reng lek gak diapalno lek kliru yo dilokno karo wong. Iki enake golek arek-arek. Lho, petuk iki maneh. Cita, kanca liyane iki gak ono ta. Kok mulai. Wong pancen wong papat iki. Apa rek? Mosok set A sampe B yo pancen. Aduh, repot jane ora kan golek kok bersula. Cita siti kene lho pokoke maler. Aku mang aku liwat iringamu. Iya. Nggok tak sarungokno lho. Jabane gedhe tak kon geger mbek bojomu mosok gegeran lho. Wong lanang geger wong wedok iku gak elok. Wis gegeran sapa lho? Mas wong wedok nenteng-nenteng wis anggapen sepi ae wis kon turu ae. Engko lek sego mateng mangan ngono lho. Wis turu ae tadi. Mangan turu. Iya. Kaya mbuk-mbuk lho. Ama gak geger. Lha apa? Ya wis tengah bengkerengan lah. Kon iki golane kucing nak bengkerengan barang. Pan male mucing-mucing aku. Mbok ya dirunding cara sing enak. Ya apa enak rumah tangga? Kelemahan itu apa? Apa persoalan itu dari ini? diteliti apa dari itu. Dan satu kertaan itu dari orang-orang geger-geger seperti kamu itu. Bahasa Indonesia itu lah, kabotan jasi itu lah. Saya ngomong cowok, bahasa Indonesia. Adidas. Singkrak kan gak? Adidas, nyeroni, adidas. Oh, mari tak. Kayak broto kan ya. Mari tak wasrek, norek. Pandi giling ini, 500 sih. Loh. Ya apa? Masa rambut yang menanjak. Loh iya. Mumpung ini. Broto, jaluk tolong swita mungkin. Sama nyanyi tengah-tengah kapan? Nggak lah, nggak lah aku. Tapi kenapa itu dulur tau nulung aku, kawinku biar yuk nanggap cak broto. Oh. Malahnya lakonnya, oh, nanggap apa yang sih? Hmm. Rabine ular sing genit. Tadi oleh ular kilang. Loh, apa? Wah, aku butuh kok uangan aku ini. Ini loh, nah kalau kepingin uang lagi apa uang kari lori? Kelemen tak kayak? Uang muka dasar. Lama udah tuh nawang, kenapa? Sambat nang aku dewe untuk kuloro gak sambat ada no. Bis ini lo, saya ingin melaku baik kepada konsen aku. Tak nawa ya, siapa ro? Iki tak dino apa? Dino apa? Kamu mesti muteri dino iki wong bentino diputer. Iya, kamu mesti kalu. Kamu mesti lek kangen diputer dene gak anu ya dicoleceran nang ngono. Ya wis melaku lah. Wis, pamane melaku-melaku. Ono rezeki awak nyandung dompet tuh paman nih. Iya. Barang tak celok dompetnya. Isi laku. Kon tak kayak separuh. Kon tuku nang aku selawe. Turun-turun nyate. Ono duit 1.000. Iya. Oh, tak gawe dagang gak. Isi tamas sih apa ngapas sih lo? Duit so po hilang 1.000 apa? Lo siapa ngerti? Uang lah ono lalinya. Uang belai itu kalau lali. Namu duit 1.000 tak gawe dagang. Tapi gimana tontek? Uang saya gue primpen-primpen nyekel duit. Perlu uang wedo ah. Iya, bojoku nyekel duit 10 towale nduk kon disuwe sampe meten-meten kan. Manyane bojomu mleki. Iku pamane pedagang gede duit sate ya dudu apa-apa rutuh. Nemu duit 1.000. Nemu. Wah, aku tak dikulaan. Iki dibagi ta kon ijen aku. Lah kok njaluk ah? Lho, kan jagakno mbek golek. Wong sing ngomong sak delan niku kelangan dompet loro. Di situ. Lah iya. Mulane. Mana jangan jaga no, lek aku nemu dompet kau ni yo uri-uri anu lara-laran, lara-laran be ono, iya. Perasaan aku gue bang, belakang gue lele. Jalan saya ketahui. Lah, ya parut dah. Tak kaya saya ketahui. Saya ketahui. Kok kegulaan ini? Lo iya. Gula apa? Saya ingin lah, gila. Gulaan kanggo kebutuhan masyarakat. Iya. Cili, ya dari tengok dewi gini. Iya. Wang cili lah, wang jempil lah pokoknya. Ya jalanan wang cerut putih lah. Ya ada yang lain, trik kan? Trik apa? Tak gulaan no, iba asin. Oh, jadi mangan iku elek-elek pokok pareng. Lah, ya tahan lama ya. Iya. Tapi gak payu seminggu, rong minggu. Gak payu tuh ya. Susu payu. Ya, susu lah payu. Iya, gak payu duyai, gak payu duyai. Susu dadi gudang uyai. Wah, ana apike, lha aku gak kula iwa. Gak kok ana apa? Tak cecepno, kadangnya iku lak pari-pari lak ana sing dikek racun tapi tikus gak mati ya. Iya. Tak kulakno kucing. Duit saya ketahu tak kulakno kucing kabeh. Lan kucing. Kucing. Kon dadi nang sawah. Oh, yes. Tak dolan wong wong sing rumah-rumah cawe iku. Ya bahaya aku lak kucing bahaya. Lah apa? Lah niku dari mulak kae memberana somo ah. Iya, gak kenek. Iya, tikus nek sawah disemprot tambah obat tikus. Iya. Terus tikus dipangan kucing mulak lak bunuh diri kok. Pokoke tak dol lak wis duduk hakku ah. Tak dol nang wong-wong iku. Oh, tapi ya aku pesen ae lho. Napa? Kalau di kucing, niku cancangen aja konculno. Lho, kucing dagangan dicancang lak kuru lak kale bati ya tak umbar. Lho, sebab kuru ku ora samu lho. Lah ya rusak. Tidak khawatir iki mbok menawa kok mangan iwak asinku. Lho, aku lak rugi ta. Lah kon mesti dipangan kucingku iwak asinmu ya gede kok ono mamu. Lho, serapet, serapet. Iya. Tapi pilih njopo? Heeh. Mm-hmm. Gak kena sinar matahari. Lho, lak tambah ambune dadi wong sak donya lak lho. Lho gak ro rusakmu. Lah kucing lak sak anane ono bandeng mangan bandeng ono iwak kotok pangan lak kotok. Kontol ning lho lho. Ya kucingmu sampe melarang om gonku mangan iwak asinku gede nek duwe. Eh, kae teng konco. Kenapa kok tak pateni? Kucing kok pateni? Iya. Iki kucing dagangan lho, Ri. Lho gak perdil. Lho gak perdil apa kan? Dia sembrono kucing dagangan lho. Dadi kok ngrugekno wong liya kan. Lah mangan iwak asin kuwi. Kok lek sampe kok ngepuk kucingku. Gak terima aku. Kok gak terima? Lho gak terima. Lho kan karepmu. Ayo tak repotno kon. Ayo lapor. Apa ngene kok. Thank you. salah kebian paman. Umpama aku gak nganut to eling-eling wong paman iku minangka bapak. Lu bareng aku dioleh nama Mariam ini. Aku iki buruwe tah ya apa aku iki. Wong gak arep-arep koyo bojo rene. Ya apa wong aku pendino ditinggali ae. Sing masak aku, umbah-umbah aku. Cak, apa? Lah apa kena jelas-jelas kono omah. Ngrasani-rasani wong wedok. Ya ngerti ya, saking apike kelakuanmu ya. Wah. Omonganmu kok malah antep ngene iki. Wis anu ta wis duwe cong-congan liya ya. Kok tak bacok pencetmu kok, Dok. Kon gak ngerti perang-perang dino tak ngancam kon iki. Apa rek wong iki malah ganas. Karo wong wedok malah bacokan sajok mangan gangsir wingi mbok. Ya apa? Kok malah sadis perbuatanmu. Arek durung tau dipancal igane iki. Walah, ngomong amun. Dadi aku mau dadi wong wedok dadi pancal-pancal amun ta. Saiki ya apa karepmu ya apa? Nek gak gelem tak pancal dadi saduk-saduk aku kene. Wajake kaya wong lanang-lanang. Mbok ya sing jelek nyabani omah. Wong aku iki bojomu aku kon tinggal masak aku. Mar ngono mbah-mbah aku. Mang sampek gak iso jangan aku nggae rempeyek, meyek-meyek dhewe. Ya kalau jangan terus tuku piting ya meeting-meeting dhewe. Gak duwe ngendok-ngendok dhewe ngono ya. Wong aja ngono. Wani awakmu kudu ngerti ya. Iya, iya. Wong wedok berbuat sing bagaimana iki demi keluarga, gak kanggo demikian enggak. Demi keluarga. Enggak maksudku iku aku lunga, iki ngrumangsani wong lanang iki mas gerakane wis kurang sehat ya. Aku usaha Mas temenan. Saiki tak undang masak wis untung awakmu. Ya. Wis, marono. Iya, kan usahamu usaha apa sih? Saiki ya. Iya, iya. Kurangan nopo beras aku sing usaha. Iya. Sampai tas iki awakmu wis gak nyambut gawe perang tahun. Iya, iya. Sawah sing kerjane ya aku, nggaru nyingkal ya aku. Seneng nek wong wedok ku nyingkal. Mungkin awang lanang, singkal. Terus? Kalau awak mau kepingin tak singkal. Sesuai aku dadak wedin lho kan. Ini andang kemanggumnya gak pokro, pokoknya tonggo kono no singkati latihan ketopraan. Mulanya ta, sing gelap mulih nang kampung. Apa? Ya apa menik lah jangnya pilihan lurah, ini lah gana lurahnya sepi. Lah penduduk ini jangnya anu pilihan. Aku macak kaya ngene umpama lho iki. Aku ndek kene dipilih dadi penduduk umpama aku dadi lurah. Lah yo pantes. Ojo ngayal. Lah gak elek iki wong menungsa duwe cita-cita. Nah cita-cita iku yo bagus, tapi yo ndelok kadhamu bendinane iku nek awakmu kok nandur kebaikan iya. Untuk masyarakat kampung kene, otomatis awakmu dipilih karo wong kampung. Belajar to sedikit demi sedikit. Yo. Lah yo, aku yo ana untunge upamane awakmu dadi lurah. Lah mesti kan njeluk lurah. Lah iku kan ati yo. Timbang awakmu dadi carik, yo mesine kan njeluk burik. Nek awakmu dadi sinder, yo kan njeluk bunder. Yo bener. Wah, enak. Ya enak lurah dadi burah. Mabiar yo. Burah. Lah aku yo seneng nek anjene dicari. Iki ngene. Pemane aku saku dadi lurah duwe cita-cita sing luhur aku. Kepingin warga nuripmu tak gek noma. Ya gak gede-gede sedengan tapi ono lotenge. Terus kon perhiasamu tak cukupi. Ono lotenge aku ngerti iku karmu dhewe, kesenenganmu dhewe. Apa? Nek layangan ya gak playon. Apa? Wong wis dadi lurah kok layangan niku. Lah ono pantes kulo. Wong jarane omahe lurah dadi yo cek disegani karo penduduk. Iya. Lah terus tenagamu iki tak hemat. Tak suwargakno. Terus tak golekno pembantu. Maksudnya pembantu gak buruh ngono enggak. Apa? Ya ijinono rek, eling-eling wong lorone wong loro. Saiki enak aku ijinono Rabi Wayo. Heeh. Awakmu durung tau tak geblek. Dua germu. Kadang Rabi loro. Ya apa? Tak Wayo. Cintamu kali 50% Mas. Ya kok iso ngarani ngono? Iku nek rabi loro. Iya, iku nek rabi loro. Nek rabi papat. Mantep wong wedok sitok nyelawian ngono. Iya. Seneng nek aku dadi mantuk selawian. Wis gak setuju aku nek caramu kaya ngono. Lho, wong aku iki lurah lho ya. Akeh dik wong dadi wong lanang lho. Kon gak ngantuk sak karepmu. Wis nantang perkara. Lho, pancene aku ndolek wiwilan kok. Iya, iya. Lho temenan. Gak apa-apa, Dik. Lho, sajake. Lah aku tuh bojomu kon dik-dik ya. Lah awakmu aku kate kok wayo. Lah nek gelem ya akeh gak gelem itu. Nek gak gelem antuk nyindir ya. Minggat to kok kene. Wong omah sak meneh gedhe niku gawe aku. Sopo? Iya, iya bener galamu tapi sing ngetok pring aku ayo. Hei, minggat to. Lho, minggat yo minggat. Iya. Sajake kaya lanang-lanang wedi. Lho temenan. Aja apa awakmu? Aja gelut. Lho ayo padha lanange. Omonganmu mung go gelut aku yo kalah karo lenganmu. Wong emosi gak kena ngono, wong wedok juga sembarangan. Wong mikir, wong perkara persoalan sepele wae gak ngono. Sepele gak sepele iku persoalan yang besar itu. Apa? Wis nyingkir yo. Nyingkir aku. Tak tutupane lawange wis. Tutupen. Gak usah balik nih ini. Enggak. Balik apa? Balik tak apa kok tutup lan dia berarti. Aku balik. Balik yo. Lho aku minggat. Lho aku mumet tae kon niku. Lah gak kok penggak. Lah kok nyimut. Mana, ya wis ditenono ya. Wong delok kon wis blenak ae. Ya terusno, aku tak mikir bareng wong tuwa kowe. Wong tuwa apa? Apa? Ya prauto rusak iku wong tuamu. Omong kamu. Ayo, yo. Katon apa, Dek? Lah, iki lho mesti. Anu, sampean jinten? Ya kula lurah mriki. Oh, Pak Lurah, nggih niku saya Pak nggih. Niki kula kajeni lapor. Lapor, nggih. Lor pot. Nggih. Niki lak ngeten. Kula nemu duit 50.000. Nggih. Nek kula pangan biasa entek. Entek. Ilang lari ini. Bener. Kula kulakaken kucing. Oh, diulurno. Nggih, nggih, nggih. Kula kulakaken kucing kula umbar. Dadak digepuk kali sapari. Lah rugi kula. Ha, iki apa? Sing dagangan iki. Sampeyan iki tangga golek perkara nggih sampeyan iki. Lho, sampeyan lak mboten semar persoalane ya. Lah napa wonten kucing iki tangga kok digebuk sampak matek. Lho, nggih anake tanggane tutuk. Lha iki kan bener e, anane kula gepuk. Sebab kula niki tak dagangan iwak asin ah. Oh nggih. Lah kucinge kartolo niku mangan iwak asin. Lah nek kula niki barang dagangan dipangan kucing, napa niku kula mboten rugi ta? Oh, sing salah sampeyan, Dik. Lah napa wong enten tangga kulak iwak asin, iwake DPP nek latar. Kucing sampeyan sampe numbar. Lah karo sampeyan? Eh, mbok ya ditaleni. Lah nek niku kula kan cangkuru, lak rugi kula wong kucing dagangan. Kulak lemu sih. Lemu. Kuwi bener. Bener kartolo, Dik. Anak kucingnya kartolo itu kula ilmu, saiki dicangkang guru. Sampe pura ngilirone dadine kucingnya kartolo. Jadi sih dah. Sing dipecoyo niku lambe sampean tak kencet sampean. Sampeyan lurah kok miyar-miyur, mirak ngri kok mirak ngri iki saged mutu sih napa mboten sampean iki. Dadi lurah kan ajine perkara wong luru to. Pun ngeten mawon kula putusane. Nggih, wong kula selaku enten elek-elekon di kampung mriki dipilih dadi kepala perampok. Kepala desa. Nggih, kula putusane. Dik to. Kucing sampean sing dipateni kali sapari gede cilike kula cek semret. Kula lironi, Dik. Sampeyan jupuk. Kan iki. Lah yen napa? Kucing digebuk. Nggih. Kucing. Kucing sampean. Kucing napa? Lho kucing napa mun pringas-pringis. Lho niku saumpama ta. Saumpama, saumpama kula kucing. Mboten lupa nih wae, Pak. Wah, guyon. Di sapari? Nggih. Dadi kula menangani persoalan ini cek mesisan. Jadi iwak sampean pinten kilo, kulak iwak pinten pintal, mungkin kulo timbangi. Dan yang ten kecerangan ini kulo torokan aje. Iwak bunti. Iwak asin di sampean pewal. Iwak asin? Sing dipangan kucing ini kertas. Umpah kok ini. Umpah kulo kulak iwak asin terus dipangan kucing ini kertas. Pun terang-terangan ya. Sapari kali kertas ini niat ngaco yang ten balik di samri. Pun, eh, bujare mulai. Oh, mau tembak enten umpah nganggur. Nganggur. Ini ki nganggur ini terus. Lah terus karepmu ki apa Bang Lur? Ada penduduk pengangguran oh, seneng ah. Ya gak seneng sak jan. Sak nyambut gawe mriki mon. Sampai tolong. Nyambut gawe apa kok nek ngono. Sampai seneng. Macu-macu lak sakit ya. Macu lah apa? Di sawah. Lah bengkok sampean. Sawah iso apa? Sawah ganjaran. Ganjaran apa? Cari dadi lurah. Wong umpama dadi lurah aku iki.